Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya dan telah mengutus Rasul-Nya untuk menjadikan kehidupan kita yang lebih berarti atau terang menderang, yang dapat kita sudah nikmati dan banyak sekali kita merasakan nikmat itu. Maka dalam kesempatan ini juga pengajian melalui siaran Radio Republik Indonesia Medan yang kita cintai ini, kita akan membawakan dari tim Safir Al-Azhar, yaitu pengajian demi pengajian, yaitu dalam acara rangka penyejuk keimanan. Baiklah, kesempatan kali ini kita akan membawakan ayat 33 dari surat Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم khizyum fid dunya walahum fil akhirati azabun azim. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau dibuat dari negeri tempat kediamannya yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang sangat besar. Allah sudah menjelaskan kepada kita bagaimana Allah mengirim, yaitu mengirim balasannya bagi orang-orang yang selalu ingin memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dan orang itu tidak saja seperti itu, tapi ingin selalu berupaya membuat kerusakan. Maka orang-orang itu adalah layak untuk dipotong tangannya, kakinya secara bersilang, atau dibuang dari negeri kediamannya. Semoga dia mendapatkan pelajaran dari hal yang tersebut. Dengan demikian, itu adalah suatu penghinaan di dalam ayat ini. Artinya, Allah memberikan siksaan di dunia ini untuk dia kembali kepada Allah, kepada jalan yang benar. Tapi apabila dia teruskan, maka di akhirat itu nanti dia akan mendapatkan siksaan yang amat sangat besar. Maka dalam kesempatan ini juga Allah sebetulnya ingin memberikan kasih sayangnya dahulu sebelum umat Islam ini betul-betul nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak ada ampun dan tidak akan pernah keluar nanti ketika di akhirat itu. Karena Allah juga berfirman dalam kitab sucinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berfirman, man ta'ammada 'alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya, barang siapa yang sengaja mendustakan saya, maka bersedialah untuk menerima azab api neraka nantinya. Memang hadis ini juga penekanannya yaitu ketika pada masa penulisan Al-Qur'an, yang mana Allah Rasul-Nya melarang menulis hadis, yang mana dikhawatirkan takut bercampur penulisan tersebut antara penulisan firman Allah dan hadis. Maka disinilah Rasulullah berfirman dalam arti kata, jangan sampai penulisan Al-Quran itu terjadi dalam kesalahan. Nah, begitu Ustaz Hanafi. Betul. Jadi bagaimana tanggapan Ustaz Hanafi di sini? Sebetulnya kalau kita renungkan ayat ini, sangat kejam sebetulnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini sebetulnya apakah memang Allah yang kejam atau manusia itu yang menghantarkan dirinya itu untuk ke sana? Gimana Ustaz? Sebenarnya Allah tidak kejam. Iya. Itu adalah aturan yang baku untuk meminimalisir bahkan yang keinginan Allah itu untuk sehingga tidak lagi terciptanya pembunuhan demi pembunuhan. Tapi ketika itu terjadi dan dianggap oleh orang-orang yang tidak paham bahwasanya hukumnya itu adalah hukuman yang sangat kejam, mencabut nyawa orang, ya itu adalah merupakan fenomena dan pendapat manusia. Tapi kembali kita melihat bahwa kalau seandainya dialah yang terbunuh, dia sebagai sebuah keluarga, wajib enggak menuntut agar balasan yang diberikan kepada si pembunuh keluarganya itu dibunuh juga? Memang itulah sebenarnya. Maka oleh sebab itu dalam ayat ini kita melihat Allah mengumpulkan, tidak menyuruh wanita-wanita yang punya mobil untuk keluar, tetapi kita melihat di sini ada hal yang sangat perlu untuk diperhatikan dalam keamanan bersama. Jangan sampai akibat membunuh ini kita menjadi rusak dan kacau. Itu Ustaz. Ya. Sekarang ada pertanyaan Ustaz. Di sini kan dibilang yuharibunallaha wa rasulahu. Apa sebetulnya arti dari memerangi Allah dan Rasulnya? Kalau kita ketahui kan Allah itu kan gaib, bukan gitu. Apa maksudnya yang memerangi? Macam mana kita memerangi orang yang apa yang Allah yang memerangi gitu, agama Allah? Iya. Memerangi orang-orang yang telah diberi Allah keamanan dan Rasulnya, itu memerangi agama. Itulah ketetapannya. Terus pengertian memerangi Rasul, apakah memang ada pengertiannya orang mengatakan pada masa dahulu atau pada masa sekarang ini pengertian wa rasulahunya itu dalam pengertian apa sesungguhnya Ustaz Hanabi? Risalah Nabi. Kalau maksudnya risalah itu? Ya, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan eksis di permukaan bumi ini. Diperanginya Allah, diperanginya ajaran Rasulullah. Memerangi Islam. Memerangi atau mencerabut rasa keamanan itu tadi. Orang sholat terganggu, orang puasa tidak nyaman. Wayas'auna fil ardi fasada. Dan buat kerusakan, kekacauan di muka bumi. Ayyuqattalu. Dia harus juga dibunuh. Ya, silakan. Karena banyak begini Ustaz. Orang memerangi Rasulullah itu secara pikiran begini Ustaz. Dibilangnya begini, kalau sholat maghrib itu kan dari mana kamu tahu sholat maghrib itu 3 rakaat sedangkan dalam Al-Quran nggak dibilang kan yang gitu-gitu. Iya. Nah, macam mana kalau ada asumsi seperti itu untuk menolaknya? Itu berarti dia telah memerangi agama Rasulullah. Artinya memerangi ini meninggalkan perkataannya, tidak meyakini dari perkataan, perbuatan dan keputusan atau sabda Rasulullah itu. Mungkin begitu Ustaz ya? Iya. Dan ini berbahaya kalau kita melihatnya. Sebab ucapan seperti itu akan dapat meragukan orang lain. Nah, seperti yang dilakukan Ahmad Musaddiq ini dari ajaran aliran sesat ini. Bagaimana tindakan Islam? Iya. Yeah. Berbeda dengan apa yang dilakukan negara kepadanya. Kalau Islam dia sudah diperangi. Karena dia telah memerangi agama Rasulullah, memutarbalikkan itu. Harus diperangi dia. Ya, jadi oleh sebab itu kenapa harus tegas? Diperangi ini maksudnya dibunuh atau diapakan Ustaz? Ya, kalau memang dia tidak mau bertobat, dibunuh. Iya. Tapi sudah ada pengakuannya Ustaz di televisi. Ya, tentunya harus bersaksi bahwasanya tiada tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Oke. Dan dia harus mengembalikan seluruh kejahatan-kejahatannya kepada kebaikan, termasuk orang-orang disesatkannya. Dia harus pastikan seluruh orang disesatkannya itu kemarin harus kembali kepada keyakinan ini benar. Katakanlah anak-anak buahnya. Nah. Dan kalau saya melihat, hukum yang ada harus menjerat dia juga. Harus menjerat, harus diberikan kepada dia. Iya. Memang sekarang nih Ustaz, yang paling parahnya kejahatan itu bukan saja orang berbuat jahat sekarang Ustaz. Yeah. Artinya banyak orang mengaku dirinya nabi sekarang itu. Iya, yeah, betul. Itu kan lebih parah nih. Artinya dia tidak mempercayai Rasulullah dan dia sudah memasuki kawasan berperang kepada Allah. Iya. Yeah. Kan begitu? Iya. Yeah. Ingin masuk, dia agama Islam tapi tidak mengakui Rasulullah sebagai akhir. Betul. Nabi penutup maksudnya. Iya. Jadi di sini hukumannya sangat jelas. Ayu qattalu, dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Atau dipotong kakinya. Kira-kira ini au yuqattalu, dibunuh, au yusallabu, disalib itu ketentuan untuk siapa aja itu, Ustaz? Ya, orang-orang untuk mereka-mereka yang tadi yuharibunallaha wa rasulahu yas'auna fil ardi fasada. Jadi memang ancaman Allah itu sangat jelas di situ. Iyalah, pastilah. Tapi kenapa masih banyak orang mengikuti aliran-aliran yang betul-betul tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadis? Karena hukum di negara kita ini sangat lembut, sangat lemah. Bahkan saya dengar banyak LSM-LSM yang cenderung membela dia, terutama Islam liberal. Iya. Biarkan aja dia dengan pikirannya, biarkan aja dia bebas berekspresi untuk agama. Subhanallah. Saya gak mengerti saya ini. Kadang-kadang itulah hukum Allah itu dipandang sebelah mata, dijadikanlah akal sebagai panglima. Maka yang akan ada hanya kekacauan. Nah, pasti akan kacau. Kenapa? Sebab mereka akan terus bergerak. Iya. Perang, mereka dibunuh, mereka disalib, atau dipotong tangannya, dipotong kakinya. Kenapa? Zalika lahum khizyun fid dunya. Mereka telah berbuat kehinaan di dunia. Mereka juga wajar mendapatkan kehinaan di akhirat. Walahum fil akhirati azabun azim. Mereka juga di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nah, itulah dia bagaimana Al-Quran menetapkan ini. Tapi sebagian orang mengatakan ayat ini adalah ayat yang sangat sangat ganas gitu. Sebetulnya tidak. Tidak kan begitu. Amerika saja mempertahankan demokrasinya bukan di dalam negerinya, di negeri orang membunuh ratusan ribu orang. Iya. Kalau dianggap ganas, mana lebih ganas hukum ini dari hukum Amerika? Atau demokrasi hukum Allah, agama Allah ini, atau daripada hukum demokrasi yang ada di Amerika? Bukan saja dia membunuh orang Irak, tapi dia telah membunuh rakyatnya sendiri yang dikirim untuk menjadi tentara dia Irak. Nah, kan kalau kita hitung-hitung, mana lebih kejam, demokrasi Amerika atau hukum Allah? Kalau hukum Allah ini jelas, tidak akan orang yang tidak membunuh tidak akan dibunuh, orang yang tidak melakukan kerusakan di muka bumi tidak akan dibunuh, orang yang tidak memerangi Allah dan Rasulnya tidak akan diperangi, pasti, walaupun di agama non muslim. Iya. Mudah aja sebetulnya, mudah. Konsekuensinya tinggal ketergantungan kepada kita menafsirkan sesuatu itu. Iya. Kalau seandainya Amerika marah kepada Saddam Hussein, ya tangkap Saddam Hussein-nya. Iya. Jangan kehidupan orang Irak hancur. Budayanya hancur. Benda-benda purbakalanya berterbangan ke luar negeri. Minyaknya habis dikuras. Minyaknya habis dikuras. Tapi orang tidak pernah mengatakan mereka itu teroris. Iya. Padahal itulah teroris yang hakiki. Iya. Bahkan kalau diajak seminar pengertian teroris itu, mereka itu menghindar. Iya. Karena belum ada ketetapan betul-betul pengertian teroris itu secara jelas begitu. Iya. Jadi tergantung siapa memandangnya. Karena memandangnya. Bahkan ini dijadikan suatu kepentingan bagi seseorang. Iya, kepentingan gitu. Global gitu. Mengglobal dia. Makanya untuk kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus betul-betul menjalankan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kan begitu, Ustaz. Inilah dia. Supaya aman, berlakulah adil. Iya. Ya. Yang tak sekarang ini dunia ini rusuh kenapa? Ada yang tak tersentuh oleh keadilan, yaitu umat Islam di Palestina. Dan yang kedua, tak tersentuh oleh keadilan dalam bentuk penegakan hukum Israel. Iya. Mereka tak tersentuh oleh keadilan hukum. Iya. Apa saja yang dibuatnya, tak ada masalah. Yeah. Membunuh, mencaplok, merampas nilai-nilai kemerdekaan juga tak ada masalah. Nah, inilah yang membuat kita menjadi rusak. Maka kesimpulannya ini adalah bahwasannya ganjaran yang kita terima di dunia atau sebagai apa yang kita lakukan di dunia yang tidak sesuai dengan perintah Allah, itu sesuai dengan Allah memberikan porsi kemampuan kita manusia itu untuk menerima ganjaran tersebut. Iya. Maka kita dapat bayangkan kalau seandainya Allah itu yang memberikan ganjaran yang akan dilakukan, sedangkan Allah itu maha kuat, maha bijaksana, dan maha atas segala-galanya kekuatan manusia itu. Tidak bisa kita bayangkan bahwasanya apabila Allah itu sudah melakukan, melaksanakan angkara murkanya. Seperti banyak yang kita lihat kejadian-kejadian musibah di muka bumi ini, satu orang pun tidak dapat menahannya, walaupun itu hanya sekecil musibah yang sudah Allah gariskan, tetapkan kepada hamba-hambanya, apalagi musibah yang besar. Maka untuk itulah, marilah kita meningkatkan keimanan kita. Janganlah kita sekali-sekali menjadi golongan yang lebih parah, yaitu memerangi Allah dan Rasulnya. Jauhkan pikiran kita itu dengan hanya melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari tim Syafil Azhar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh dah. So